إن الحمد لله الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kita masih dalam bab atau pasal mawaqit as-salah, waktu-waktu salat. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدارقطني وصحى ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syafaqu al-humratu." Asy-syafaq adalah warna merah. Yani warna merah di langit setelah tenggelamnya matahari. Riwayat Ad-Darqutni dan disahihkan riwayat Ad-Darqutni dan Ibnu Khuzaimah serta yang lain mensahihkan mauqufnya riwayat ini kepada Ibnu Umar. Yakni hadis ini terjadi perbedaan riwayat. Ad-Darqutni meriwayatkan hadis ini secara marfu' sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ibnu Khuzaimah dan yang lain mengatakan bahwa ini yang benar adalah riwayat mauquf sampai kepada Ibnu Umar, hanya ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun hadis ini secara riwayat didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Al-Jami'. Seandainya pun ini sahih sebagai riwayat yang mauquf kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka makna riwayat ini adalah sebagai tafsir dan penjelasan terhadap lafaz asy-syafaqu. Asy-syafaqu. Asy-syafaqu beliau menyebutkan adalah al-humratu. Al-humratu yakni warna kemerahan, warna merah di langit, yakni setelah tenggelamnya matahari. Seperti yang kita tahu, terkadang kita melihat warna merah tersebut dengan jelas setelah tenggelamnya matahari, dan terus warna merah itu ada sampai hilang pada akhirnya. Nah, seperti dalam hadis yang lalu bahwa asy-syafaqu ini sebagai tanda waktu sholat maghrib. Dengan tenggelamnya matahari, maka masuk waktu sholat maghrib. Dan terus berada pada waktu sholat maghrib, memanjang sampai hilangnya asy-syafaq. Dengan hilangnya asy-syafaq, maka berakhir waktu maghrib. Habis waktu maghrib dan berikutnya masuk waktu isya. Ya, dengan itu masuk waktu isya, datang waktu isya. Hadis berikutnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajrani. Fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salatu. Wa fajrun tahrumu fihi as-salatu. Ya, salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahahahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajru fajran. Fajr itu ada dua macam. Fajrun yuharrimu ta'am. Fajr yang pertama atau salah satunya adalah fajr yang yuharrim at-ta'am, mengharamkan makanan. Wa tahillu fihi shalah, dan padanya salat boleh, ya, dibolehkan, halal melakukan salat. Wa fajrun, dan fajar yang lain, tuharrim fi tahrum fihi shalatu, haram padanya salat subuh, tak boleh padanya salat subuh. Wa yahillu fihi ta'am, dan menghalalkan makanan padanya. Rawahu Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, dan keduanya mensahihkan, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahihu Al-Jami'. Qala Al-Hakim min hadits Jabir nahwuhu wa zada fi alladhi yuharrim at-ta'ama innahu yadhhabu mustatilan fil ufuqi wa fil akhir innahu kadza nabi sirhan. Dalam riwayat Al-Hakim dari hadis Jabir semakna dengan hadis di atas. Wa zada fil ladzi yuharrimu at-ta'am, namun beliau menambah tentang fajar yang membuat haramnya makanan atau membuat seseorang tak boleh makan. Disebutkan dalam hadis itu, innahu yadhhabu mustatilan fil ufuqi, fajar tersebut yakni pergi mustatil ke atas, memanjang ke atas, fil ufuqi, di ufuk. Nah, jadi ini fajar yang membolehkan makan dan mengharamkan sholat subuh. Ya, haram padanya sholat subuh. Yaitu fajar yang cirinya atau tandanya seperti itu tadi. Ya, cahaya menjulang ke atas, naik ke atas, tidak menyebar di permukaan bumi, di ufuk-ufuk bumi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, innahu kadza nabi sirhan, sesungguhnya fajar tadi, fajar tersebut itu seperti ekor serigala. Yani ketika ekor serigala naik ke atas, semacam itulah, ya, waktu fajar yang pertama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang waktu fajar. Nah, fajar ternyata seperti yang beliau terangkan ada dua macam. Fajar ada dua macam. Nah, yang dimaksud dengan dua macam fajar itu adalah fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar shadiq seperti dalam riwayat itu, fajar kadzib, fajar kadzib, fajar yang dusta. Seperti dalam riwayat tersebut, tandanya adalah bahwa cahaya fajar naik ke atas, ya, seperti ekor serigala. Nah, ini berarti fajar kadzib. Nah, kalau itu fajar kadzib, seperti sabda Rasul, beliau mengatakan tuharrim atau tahrum fi shalah wa tuhatahillu at-ta'am wa tuhillu at-ta'am. Fajar yang kadzib menghalalkan makanan, makan masih boleh, ya, makan boleh, minum boleh, ya. Tapi tahrum fi shalah, tak boleh padanya melakukan salat, yakni salat subuh, ya, yakni salat apa, salat subuh atau salat fajar. Itu yang dimaksud dalam hadis, tak boleh melakukan salat pada waktu tersebut. Yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar shadiq, fajar yang benar, fajar yang jujur. Fajar shadiq ini cirinya atau tandanya bahwa cahaya fajar menebar di ufuk-ufuk bumi. Ya, nampak cahaya di berbagai tempat di ufuk bumi, ufuk timur dan sekitarnya nampak, atau di ufuk-ufuk yang lain nampak bercahaya. Ya. Nah, ini perbedaan cirinya. Kalau fajar kadzib, cahayanya naik ke atas, yang di sekitarnya tetap gelap. Kalau fajar shadiq, yang di sekitarnya di ufuk-ufuk bumi menjadi terang. Nah, dengan datangnya fajar shadiq, maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, tuharrim atau tahrum, tuharrim at-ta'am wa yahillu al-salah, tahillu salatu fihi. Fajar shadiq membuat haram makanan-makanan dan menghalalkan untuk salat, yakni salat al-fajr, salat subuh. Kemudian وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححاه. Dari ابن مسعود رضي الله عنه ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, afdalul a'mal, seutama-utamanya amalan, sebaik-baik amalan, amalan yang paling afdal adalah as-salatu fi awwali waktiha. As-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktu. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al Hakim, dan keduanya mensahihkannya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan salat di awal waktu. Ya, kaitannya dengan pasal kita, kaitannya dengan bab kita adalah bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan salat di awal waktu. Ya, keutamaan melakukan salat di awal waktu. Namun, ikhwan fiddin rahimakumullah, terkecuali salat apa? Telah kita terangkan kemarin, yaitu salat Isya. Salat Isya yang afdal di akhir waktu. Ya, salat Isya yang afdal di akhir waktu. Namun ketika seseorang salat berjamaah bersama yang lain, tentu dia melihat jamaah. Kalau salat di akhir waktu mereka tak mampu sehingga tak ada salat jamaah, maka salatlah di awal waktu. Nah, jadi dikecualikan salat fajar atau salat subuh seperti yang kami sebutkan tadi. Kemudian juga terkecualikan salat zuhur ketika matahari sangat panas, ya. Ketika matahari sangat panas, salat zuhur ketika itu justru yang afdal bukan di awal waktu, tapi di akhir waktu. Karena Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang telah kita baca kemarin, hadis Nabi SAW, untuk salat, fa'abridu idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salah fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam. Ya, idza ishtadda al-harru, apabila panas makin kuat, fa'abridu bis-salah, maka dinginkanlah salat itu. Nah, dari sini maka kita sebutkan untuk salat zuhur di saat syiddatul har, panas yang sangat berat, maka lebih baik dilakukan di akhir waktu, ya, supaya matahari tidak atau sudah tidak begitu kuat sinarnya. Ya, setelah salat zuhur di akhir waktu, kemudian masuk waktu asar dan salat asar. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini sekali lagi menunjukkan keutamaan salat di awal waktu, terkecuali darinya salat az-zuhur, ya, pada sebagian keadaan, dan salat isya, ya. Kemudian وعن أبي مهذورة قال الأصل في الصحيحين وعن أبي مهذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. Dari Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal waktu salat adalah keutamaan dari Allah azza wa jal. Wa ausatuhu, sementara pertengahan waktu salat, rahmatullah, merupakan rahmat Allah azza wa jal. Wa akhiruhu, dan yang terakhir 10 hari, wa akhiruhu, dan akhir waktu salat, afwullah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal waktu keridhaan Allah, pertengahan waktu adalah yakni rahmat Allah azza wa jal, dan akhir waktu adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini dhaifun jiddan, seperti kata al-hafidh akhrajahu Dharqutni bisanadin dhaifin jiddan. Ya, bisanadin dhaifin jiddan. Baik, sehingga kita perlu menoleh, menengok hadis ini. Hadisnya dhaif. Yang jelas bahwa seorang melakukan sholat di awal waktu itu afdal, begitu pada umumnya. Wali Tirmidzi min hadis Ibnu Umar nahuhu duna al-awsat wa huwa dhaifun aidha. Baik, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه خمسة إلى النسائي. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, لا صلاة بعد الفجر, tak ada salat setelah fajar kecuali dua sujud, yakni dua rakaat. Riwayat al-khamsah ila an-Nasa'i kecuali Nasa'i. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'. Wa fi riwayati Abd al-Razzaq, dalam riwayat Abd al-Razzaq, la salata ba'da tulu'il fajri illa raka'atain. Tak ada salat setelah terbit fajar illa raka'ataini kecuali dua rakaat. Ya. Wa misluhu lidaruqutni an ibni an Amr ibn al-As, dan yang semakna dengan itu riwayat Daruqutni dari sahabat Amr ibn al-As. Baik, hadis-hadis ini seperti yang kita dengarkan ada yang dhaif. Yang pertama yaitu hadis Abi Mahdhurah. Hadis yang lain sahih, secara makna juga maksudnya adalah bahwa untuk salat ba'dal fajr yang ada larangannya, la salata ba'dal fajr hatta tatla'u syams, pada hadis yang sebelumnya, ya, hadis yang lalu. Namun di sana ada pengecualian, ya, yaitu salat sunnah dua rakaat qabla al-fajr. Seorang ketika tak mampu melakukan dua rakaat sebelum salat subuh, dia boleh melakukan salat sunnah fajar setelah subuh. Ya, setelah salat fajar. Ya, berdasarkan riwayat ini di mana Rasulullah SAW mengatakan tidak ada salat setelah salat fajar kecuali dua sujud, yakni dua rakaat. Ya, wallahu a'lam, maksudnya dua rakaat. Naam, yang itu adalah qabliyah subuh. Qabliyah subuh yang diqadha karena tak mampu melakukan di waktunya. Ya. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asra. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla al-'asra, salat asar. Tsumma dakhala baiti, lalu beliau masuk ke rumahku. Shalla raka'atain, kemudian salat dua rakaat. Fasa'altuhu, maka aku pun bertanya kepada beliau. Faqalat, beliau menjawab, syughiltu an raka'ataini ba'da dhuhr, aku tersibukkan oleh yang lain sehingga tak dapat melakukan dua rakaat setelah zuhur. Wa shallaituhuma al'an, maka sekaranglah aku melakukan salat dua rakaat tersebut. Qultu, aku bertanya, afana qubliha idza fatata, ya Rasulullah, bolehkah kita mengqadanya apabila keduanya terlewatkan? Qala, la, jangan. Riwayat Ahmad, dan dalam riwayat Abi Dawud dari Aisyah semakna dengan itu. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadis ini menyebutkan tentang mengqadha salat sunnah yang terlewatkan. Seperti dalam hadis tadi bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan salat ba'dal 'ashr. Ya, dan itu waktu larangan. La salata ba'dal 'ashr hatta taghrib asy-syams. Namun larangan tersebut ketika matahari sudah mulai menguning, berwarna kuning. Ala kulli hal, Rasulullah SAW mengqadha salat ba'diyah subuh, ba'diyah dhuhr, dua rakaat setelah dhuhr. Beliau tak mampu melakukan pada waktunya karena ada tamu, karena ada zairin, para tamu, tetamu yang datang kepada beliau sehingga beliau tak mampu melakukan dua rakaat tersebut. Nah, ketika masuk rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi melakukan dua salat tersebut setelah salat asar. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, salat apa yang Anda lakukan? Karena selama ini tak pernah melakukan salat tersebut dan beliau sudah mengatakan terlarang salat ba'da al-'ashr sampai terbit tenggelam matahari. Maka Nabi menjawab, ini adalah dua rakaat setelah zuhur yang aku tak dapat melakukannya pada waktunya disebabkan adanya tetamu yang datang. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, sehingga terkait dengan waktu salat, kalau begitu ba'da al-'ashr ini terkadang seorang boleh melakukan sholat pada waktu tersebut. Ya, terkadang seorang boleh melakukan sholat pada waktu tersebut. Dan kita telah terangkan pada kesempatan yang lalu, di sana diperbolehkan sholat zawatul asbab, sholat yang punya sebab, seperti sholat tahiyatul masjid dan yang lain. Ya. Kemudian masalah berikutnya terkait dengan hadis ini, para ulama juga berbeda pendapat. Apakah mengqadha ba'diyah zuhur yang dilakukan setelah asar ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ini juga berlaku umum untuk umat yang lain? Terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan boleh bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan yang semacam apa yang dilakukan Rasulullah. Namun sebagian ulama mengatakan tidak, ini khusus bagi Rasulullah SAW. Seperti dalam riwayat yang kita baca, Ummu Salamah bertanya, apakah boleh bagi yang lain? Nabi katakan tidak, ya tak boleh. Nah, jadi ini menurut sebagian riwayat adalah kekhususan Rasulullah SAW, bukan untuk umatnya. Baik, ahibati fillah rahimakumullah. Tambahnya sampai di sini dulu, kita selesai dari kitab Mawaqit As-Shalah, waktu-waktu salat. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah Azza wa Jal memberkahi ilmu kita dan amal kita. Tafadhal. Bila ada soalan. Naam. Barakallahu fikum Ustaz. Hadis dari Abu Mahdhurah, kalau orang menggunakan hadis ini sebagai hujah, apakah bisa kita gunakan surah Al-Ma'un untuk membantahnya? Ya, hadis itu seperti yang kita tahu, hadis yang dhaif, hadis yang lemah, kan bukan rawinya adalah hujah. Ya, jadi lemah sekali. Atau bahkan lebih daripada itu menurut bagian ulama, yang tidak tak boleh jadi hujah untuk mengakhirkan sholat. Ya, dan waktu sholat seperti kata ulama yang afdal di awal waktu, di waktu ikhtiari, setelah mereka waktu ikhtiari, waktu yang afdal boleh dia melakukannya waktu itu, boleh juga pada waktu yang setelahnya. Mengakhirkan sholat dari awal waktunya masih boleh, ya, diperbolehkan mengakhirkan sholat dari awal waktu menuju ke pertengahan waktu sholat, namun tanpa meninggalkan kewajiban berjamaah. Kalau dia nak melakukan sholat di pertengahan waktu tapi dia tak melakukan sholat jamaah, maka ini berdosa. Berdosa dikarenakan meninggalkan al-jamaah, bukan berdosa karena mengakhirkan sholat selama juga masih pada waktu yang diperbolehkan. Ya. Adapun terkait dengan surat Al-Ma'un, wailun lil-muqallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum ra'un wa yamna'una al-ma'un. ya wailun lil musallin alladziina hum 'an shalaatihim saahun. Yani lupa terhadap salatnya. Yani ada beberapa tafsiran di antaranya terkait dengan waktu. Namun ya, yang tercela adalah mengakhirkan waktu sehingga keluar dari waktu ikhtiari, sehingga keluar dari waktu yang diperbolehkan. Ya, ini yang tercela. Ini yang dilarang. Ya, wallahu a'lam. Wallahu. Satu kedua barakalafik terkait dengan kurban Idul Adha. Apakah orang tu bisa beli kambing untuk kurban sebelum 10 hari Zulhijjah ataupun sebelum solat Id? Bagi kambing, yakni setelah disembelih atau sebelum disembelih? Mau beli kambing untuk kurban, apakah kita harus beli sebelum 10 hari Zulhijjah ataupun bisa antara 10 hari itu dan sebelum solatul Id? Oh, untuk membeli, ya, beli kambing atau sapi boleh sebelum Zulhijjah, boleh di awal-awal Zulhijjah, ya, boleh yani hatta tanggal 10 Zulhijjah, ya, boleh dari 10 Zulhijjah pun boleh, yang penting sebelum tentunya sebelum habis waktu penyembelihan, ya, selama pada waktu penyembelihan tanggal 10, 11, 12, 13 ya, dia membeli di waktu itu pun boleh lalu menyembelihnya sebagai kurban. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, tidak ada soalan lagi pada kalau baik, tidak ada soalan. Jadi jazakumullah khair. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.